Tarakan lagi sa untuk mengemis. Tarakan lagi sa memohon pada kau untuk hapus sa tangis. Secukup kemarin memohon pada kau sampai terlihat seperti orang bodoh. Kau berubah bukan seperti yang pertama. Securiga sekali kalau kau sudah dia. Secepat itu kah kau lupa sayang pernah buat kau bahagia. Kau lupa kalau saya ngajarkan kau untuk berdiri. Tapi kenapa dia yang kau ajak untuk berlari. Sa ini yang susah setengah mati dan kau idar. Nau lalu kenapa dan gampang hati ini kau kas jebol. Mantap sakas jempol. Buat kau yang telah berhasil buat sehati hancur sampai salos kontrol. Sumpah betapa besar sapu benci kepada kau. Dan sungguh sama menyesal tu sempat mencintai kau. Seandainya waktu dapat saya putar ke kiri, takkan tolak kau ku pelukan palsu di saat malam hari. Saat rakan sudi kau genggam tak punya jemari. Saya pasti terakas tinggal dia yang lama hanya untuk kau. Namun semua itu terjadi, satu lagi terlukai. Kau yang kasih selesai. Sapu capek, sapu usaha, kau tak pernah mau hargai. Saya hanya ingin terlepas dari kau pura. Maafkan saya yang terlalu mencintai, sehingga saya tak mampu berpaling dan pergi. Saya tak sanggup bila harus terus bertahan. Takkan hati yang tak lagi bisa biarkan saya pergi bawa semua luka ini. Biar saya ngobat bisa sakit sendiri. Walau berat dan saya coba untuk lupakan kau. Saya akan belajar untuk lupakan. Walau jujur saya tak relakan kau pergi. Kau hilang. Kau setelah mau untuk berjumpa dengan saya lagi. Kau tolak sapu panggilan berulang kali. Kau cerita seakan saya pernah berjuang. Saya cuma mau bilang jangan pernah kau kecewa. Ketika suara orang lain yang buat tak tertawa. Biar kasih saya bahagia yang mau lengkapi. Saya punya kekurangan menjadi sempurna. Tanpa memandang dari ada apanya. Karena cinta yang tulus menerima padanya. Karena materi itu bukanlah segalanya. Permasalahan kecil kau selalu besar-besarkan. Kau tinggal lungkit barang yang sudah masa tinggalkan. Cuma kau pun diri sendiri.